السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ايضا قوله وما اهل لغير الله به ضرره انه ما ذبح لغير الله مثل ان يقول هذه ذبيحه لكذا. واذا كان هذا المقصود فالسماء لفظ به او لم يلفظ, وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقيل فيه باسم المسيح ونحوه, لان ما ذبحناه متقربين به الى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم. فقلنا فيه بسم الله, فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو كتب به ذلك أولا. فإن عبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الله ضبطين melanjutkan kalimat-kalimat dari Ibn Taymiyyah. Kalimat-kalimat dari Ibn Taymiyyah yang menerangkan bahwa pelaku syirik adalah musyrik dan tidak diberi toleransi kejahilan dalamnya. Qala aizan, yani Syekhul Islam juga berkata, qawlu, firman Allah SWT, wa ma uhilla li ghairillah. Ini kita sudah membacanya berkali-kali ya, di Fathul Majid, demikian juga di Tahqiq Mazhab Syekhul Islam, demikian juga di Mufidul Mustafid. Nah, alhamdulillah. Uhilla li ghairillah bihi, dan binatang yang uhilla di sembelih ya, dan binatang yang disembelih li ghairillah bihi, dengan uhilla, dengan diteriakkan padanya nama li ghairillah bihi, untuk selain Allah. Wama uhilla wama subiha li ghairillah bihi, nah apa yang disembelih untuk selain Allah. Zahiruhu, secara tekstualnya ayat ini, anahuma dzubiha li ghairillah, bahwa ya, maksud ayat ini adalah binatang yang disembelih untuk selain Allah. Mithal an yaqula hadhihi dzabihatun likada, seperti orangnya mengatakan ini adalah sembelihan untuk ya, ini adalah sembelihan untuk sesuatu ini. Binatang ini adalah sembelihan untuk sesuatu ini. Ya. Wa idza kana hadzal maqsudu, jika maksud ayat itu adalah ini. Yakni maksud ayat itu adalah wa ma uhilla li ghairillahi bihi, itu adalah binatang yang disembelih untuk selain Allah ya, binatang yang disembelih untuk selain Allah. Fasawa'un, maka sama saja hukumnya, lafidha bihi aw lam yalfaz, sama saja hukumnya, lafidha bihi aw lam yalfaz ya, sama saja hukumnya, apakah dia melafazkan selain Allah, nama selain Allah itu, atau tidak melafazkannya. Karena timbangannya adalah apa? Tujuan, niat. Binatang itu disembelih diniatkan untuk siapa? Ya? Jadi paham ya? Jadi dia mau membaca, menyebut nama yang jadi tujuan penyembelihan itu atau tidak, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sama, konsentrasi. Ya, saya ulangi. Yakin enggak nyambung? Wa ma uhilla li ghairillahi bihi zahiruhu. Ya, tekstual ayat ini maknanya anahu mazubiha li ghairillah. Ya. Dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Misalkan dia mengatakan hadhihi dzabihatun likadza. Binatang ini adalah sembelihan untuk sesuatu ini. Wa idza kana hadza huwal maqsud, jika maksud dari ayat itu adalah ini. Ya, maksud dari ayat itu adalah sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah. Fasawa'un lazima bihi aw lam yalfat. Maka sama saja. Ya. Nama selain Allah itu dilafadzkan atau tidak, hukumnya apa? Sama, hukumnya sama. Wa tahrimu hadza, ya, dan hukum haram terhadap apa? Sembelihan ini azhar min tahrimi madzubi hadzillah. Ya, lebih nampak dibandingkan, lebih besar hukum haramnya, lebih besar dibandingkan binatang yang disembelih untuk apa? Untuk dimakan sehari-hari. Lillahmi, yani untuk dimakan sehari-hari. Waqila fihi, kemudian binatang yang disembelih untuk dimakan sehari-hari itu dibacakan ketika menyembelih bismil masih wa nahwi, dengan nama al-masih ketika menyembelih bismil masih. Atau semisalnya. Ya. Jadi sekarang ada dua binatang disembelih, yang satunya disembelih dengan apa? Menyebut nama al-masih. Tetapi niat diniatkan untuk dimakan sehari-hari. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, binatang yang disembelih diniatkan untuk al-masih. Binatang yang disembelih diniatkan untuk al-masih, bukan untuk sekedar niat dimakan sehari-hari, tapi diniatkan untuk al-masih. Takarrub kepada siapa? Al-masih. Haram dia? Ya, lebih haram. Ya, lebih haram dari yang pertama tadi. Dua-duanya haram, tapi yang kedua itu lebih haram. Kenapa? Ya. Sebaliknya juga gitu. Li'anna ma dzabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah, karena binatang yang kita sembelih untuk takarrub kepada Allah, ya, seperti sembelihan Idul Adha, sembelihan apalagi? Aqiqah, sembelihan nazar, ya. Lillah. Kana azka wa a'zam, lebih halal, lebih bersih, yang lebih bernilai mimma dzabahnahu lillah, dibandingkan binatang yang kita sembelih untuk kita makan sehari-hari. Sama-sama baca bismillah. Yang satu ayam disembelih baca bismillah untuk dimakan sehari-hari, halal enggak? Halal. Yang satunya disembelih dengan nama bismillah, tetapi kambing itu untuk kurban. Kambing itu apa? Untuk ibadah kurban. Ya, halal enggak? Lebih halal. Maka demikian pula, ya, ketika dengan selain, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna fi bismillah, dan kita sembelih binatang itu sehari-hari dengan baca bismillah. Kita sembelih binatang itu untuk makan sehari-hari dengan baca bismillah. Kenapa? Fa inna ibadatallahi bis-salati lahu wan-nusuki. Ya, karena sesungguhnya beribadah kepada Allah dengan salat dan menyembelih nusuk, menyembelih binatang, lahu untuk Allah, a'zamu, itu lebih bernilai minal isti'anati bismihi fi fawatihil umuri, dibandingkan membaca bismillah di permulaan pekerjaan, di awal pekerjaan, di awal setiap pekerjaan. Ya, karena di sini ada faedah. Ba di dalam kata bismillah, ba di situ lil isti'anah, kata Ibnu Taimiyah, a'zamu minal isti'anati bi ismihi. Lebih besar dibandingkan baca bismillah di awal pekerjaan, ya. Kenapa dibilang isti'anah? Karena ba di dalam kata bismillah, ba di situ maknanya isti'anah, minta bantuan kepada Allah. Jadi kalau kita kerja dibuka dengan bismillah, pekerjaan apapun, artinya kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, enam, ibadah dengan sholat, ibadah dengan menyembelih binatang, itu lebih besar nilainya dibandingkan apa? Sekedar baca bismillah di awal pekerjaan. Fa'idha hurima maqila fi bismil masihi awiz zahra. Apabila binatang yang disembelih dengan dibacakan padanya, ya, ismul masih, nama al-masih awiz zuhra, atau nama zuhra, zuhra apa? Bintang. Ya. Apabila fa'idha hurima, apabila diharamkan maqila fihi, binatang yang disembelih dengan nama al-masih atau dengan nama zuhra, fala'an yuhrama maqila fihi li'ajil masih awiz zuhra. Ya, maka untuk diharamkan binatang yang disembelih, ya, untuk al-masih. Kalau tadi kan disembelih dengan nama al-masih, sekarang binatang yang disembelih untuk ditujukan, untuk dikurbankan kepada al-masih atau zuhra, atau kepada zuhra, au qusida bihi dzalik, atau diniatkan untuk itu, aula bitahrim, maka lebih utama untuk diharamkan. Jadi dua-duanya haram, tapi ya yang kedua itu lebih haram. Kalau binatang yang disembelih dengan bismil masih sudah haram, ya. Sekarang kalau binatang yang disembelih dikurbankan untuk al-masih, ditujukan untuk al-masih, maka itu lebih haram. Final ibadah li ghairillahi a'zamu kufran, karena beribadah kepada selain Allah itu kekufurannya lebih berat. Ya, beribadah kepada selain Allah, ya, menyembelih binatang ibadah, bukan menyembelih kurban. Hah? Ibadah. Ya, menyembelih kurban ibadah. Ya, ibadah kepada selain Allah a'zamu kufran, kekufurannya lebih berat. Minal isti'anati bighairillah, dibandingkan minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadza. Ya, qira. Fa'ala hadza, kalau sudah hari lain tidak mutaqarriban ilaihi. فحرم وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تكره ذبيحتهم بهذه لكن يستمعوا ومن هذا الباب ما يفعله الكافرون في مكة من الذبح للشرك. نعم. فعلى هذا atas dasar ini kalau dzabaha li ghairillah seandainya ada orang menyembelih binatang untuk selain Allah mutaqarriban ilaihi ya sebagai bentuk apa taqarrub kepada selain Allah ya sebagai bentuk taqarrub kepada selain Allah nah menyembelih kepada selain Allah sebagai bentuk taqarrub ya kepada selain Allah nah la haruma maka ya itu pun haram wa in qala fi bismillah walaupun dibacakan padanya apa? Bismillah. Ya, sembelihannya itu haram walaupun dibacakan apa? Bismillah. Nah, binatang yang disembelih ya untuk ya taqarrub kepada selain Allah, untuk dikurbankan kepada selain Allah, ya. Walaupun dibacakan bismillah, maka itu tetap haram. Ya, bahkan lebih haram dibandingkan yang sekedar dibacakan nama selain Allah tapi untuk dimakan sehari-hari. Kama yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-ummati seperti yang dipraktikkan oleh sekelompok dari ya munafiknya umat ini. Ladzina yataqarrabuna ila al-kawakib mereka-mereka yang menyembelih apa mereka-mereka yang bidzabah wal bukhur wa nahidzalik taqarrub kepada bintang-bintang dengan sembelihan dengan bukhur dan semisalnya. Ya, dengan bukhur di catatan kakinya wan nuzur dan dengan nazar dan semisalnya. Ya, entah itu. Ini kawakib bintang, bintang, ya. Kalaupun diganti yang lain berpengaruh tidak? Ya, berubah hukum tidak? Ya, itu kan yang disebutkan mutainya kan takarrub kalau ada bintang. Kalau takarrub kepada nyiro itu ya enggak lah. Berubah hukumnya begitu. Hah? Tidak. Sama. Nah. Bayangkan haula'i murtadin. Terlebih lagi mereka itu murtad. Terlebih lagi ya mereka itu murtad. La tubahu dzabihatun bihal. Maka sembelihan mereka la tubahu bihalin mutlak tidak boleh. Sembelihan mereka mutlak tidak boleh. Yakni murtad kepada agama ahli kitab ataupun murtad kepada yang lainnya termasuk kesyirikan, maka sembelihannya sembelihan murtad itu mutlak tidak halal. Baca bismillah atau tidak baca bismillah untuk makanan sehari-hari ataukah untuk apa? Taqarrub mutlak enggak boleh. Bihal dalam segala keadaan sembelihan murtad itu apa? Haram. Ya. Jadi rani bihal di sini maknanya la tubau dzabihatun bihal. Ya. Tidak halal sembelihan mereka secara mutlak apapun keadaannya. Ya, apa? Jadi sembelihan murtad itu tidak halal apapun keadaannya. Secara mutlak, apakah itu baca bismillah atau tidak, apakah murtadnya itu kepada agama ahlu kitab atau kepada agama yang lain, ya, apakah itu untuk dimakan sehari-hari atau kalau untuk takarrub, kalau sembilan murtad itu tidak halal secara apa, secara mutlak, dihukumi bang, bangkai, dihukumi apa, bangkai, lakin akan tetapi, yastami ufir zabi hati manian, tetapi, ya, sembelihan terkumpul pada sembelihan orang murtad itu dua penghalang. Yang pertama, ya, yang pertama apa? Itu sembelihan li ghairillah. Yang kedua itu sembelihan yang pelakunya murtad. Jadi Ibnu Taimiyah memvonis pelaku sembelihan untuk selain Allah itu apa? Murtad. Orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah itu murtad. Entah itu untuk bintang, entah itu untuk kawah, entah itu untuk nyerokidul, entah itu untuk ya, pohon keramat. Ya, Ibnu Taimiyah menghukuminya murtad. Dan sembelihannya haram secara mutlak. Ya, ada dua penghalang kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sembelihan li ghairillah. Yang kedua? murtad, pelakunya murtad. Wa min hadzal bab, contohnya ini adalah ma yaf'al, termasuk dalam praktek ini adalah, termasuk dalam hukum ini adalah ma yaf'alul jahiluna bimatkah, seorang dengan ma yaf'alul jahiluna bimatkata min adzabah min sin. Apa yang dipraktekkan orang-orang jahil di Makkah berupa penyembelihan untuk jin. Di zaman Ibnu Taimiyah ada di Makkah sana orang-orang jahil yang menyembelih binatang dikurbankan untuk siapa? Dikurbankan untuk jin. Janganlah orang-orang jahil. Ya. Apakah Ibnu Taimiyah membedakan antara yang jahil dengan yang tidak jahil di sini? Tidak membedakan. Pelakunya adalah murtad. Pelakunya dihukumi murtad. Nah. Kalau Wa qala wa li hadha kana ubadu syayatin فَمُسْلِمُ إِلَى ذَبَهَا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ ذَبَهَا لِغَيْرِ إِسْمِهِ لَمْ تُبَعْ ذَبِيهَتُهُ ذَبِيهَتُهُ وَإِنْ كَانَ يُكْفَرُ بِذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَلِأَنَّ ذَبْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ بِاسْمِ غَيْرِهِ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بل هو من الشرك الذي أحدثه وقال الشيخ قال ولهذا كان عباد الشياطين wal asnami, oleh karenanya para penyembah syaitan dan penyembah berhala, ya, termasuk dalam asnam itu apa? Kuburan, ya. Yadbahuna lahazabaiha, mereka menyembelih, ya, binatang-binatang untuk syaitan dan untuk berhala-berhala. Fadzabhu lil ma'budi, sembelihan untuk sesembahan, ya, itu merupakan ghayah puncak adzulli wal khudu'. Itu merupakan puncak ketundukan dan kekhudu'an. Ya, puncak ketundukan dan ketaatan seseorang kepada sesembahannya. Walihada lamnya jizudzabhu li ghairillah. Oleh karena tidak boleh menyembelih binatang dikorbankan untuk selain Allah SWT. Kenapa? Karena puncak ketundukan, puncak ketaatan itu hanyalah hak Allah SWT. Ya. Jadi ini rahasia. Kenapa? Menyembelih binatang dikurbankan untuk selain Allah itu tidak boleh, karena sembelihan untuk selain Allah, sembelihan untuk nam taqarrub itu merupakan puncak apa? Ketundukan dan khudu. Ya, sembelihan untuk selain Allah itu puncak ketundukan dan ketaatan kepada-Nya. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan Taimiyah juga mengatakan di buku yang lain, wal muslimu, di tempat yang lain, wal muslimu idza dzabaha li ghairillah, seorang muslim apabila dia menyembelih binatang untuk selain Allah, au dzabaha bi ghairi ismi, atau menyembelih, ya, binatang dengan nama selain Allah, lam tubah dzabihatuhu, ya, maka tidak halal binatang sembelihannya itu, tidak halal untuk dimakan, ya, tidak halal untuk dimakan. In kana yakfur bidzalik, dan dia pun kufur dengan sebab itu. In kana yakfur bidzalik, dan dia pun kafir dengan sebab itu. Ya, seorang muslim jika dia menyembelih binatang untuk selain Allah atau menyembelih binatang dengan nama selain Allah, selain tidak halal, dia apa? Dia apa? Ya kufur bidzalik. Dia kafir dengan sebab itu. Ya, dia kafir dengan sebab itu. Ilan kau sampai Ibnu Taimiyah mengatakan wa li anna dzabha li ghairillah wa bismi ghairihi, dan karena menyembelih binatang untuk selain Allah atau dengan nama selain Allah, qad ulima annahu laysa min dinil Islam, telah diketahui bahwasanya itu bukan termasuk ajaran Islam, bal huwa minasyirkil ladzi ahdatsuh, bahkan itu merupakan kesyirikan yang diadakan oleh mereka. Syirikan yang diadakan oleh mereka. Dan dimaklumi, ya, orang yang melakukan kesyirikan artinya pindah agama, artinya pindah agama. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan qaulu syekh, ucapan seorang guru, unzuruli, ya, bernazarlah kalian untukku, lituk dhahajatukum, supaya keinginan kalian terkabulkan, awistainu bi, atau mintalah pertolongan melalui aku, mintalah pertolongan kepada aku. Ya. Ucapan seorang syekh seperti ini kepada muridnya, ya, kepada pengikutnya, kata Ibnu Taimiyah, in asarra walam yatub kutila, kalau dia sudah ditegur tapi masih apa? Asarra, masih nekat, masih bertahan pada pendapatnya ini, lam yatub, tidak bertobat, kutil, maka dia dieksekusi mati. Maka dia dieksekusi mati. Ya, qala Abu Muhammad al-Barbahari, yang ini wadih, ya, ucapan Syekhul Islam jelas di sini, ya. Seorang muslim kalau dia menyembelih binatang kurbankan selain Allah atau menyembelih binatang dengan nama selain Allah, maka sembelihannya itu haram dan dia apa? Kafir. Dia kafir dan tidak ada bedakan. Di kutipan sebelumnya Utsaimiyah tidak membedakan antara orang jahil dengan orang yang tidak jahil. Nah, antara orang yang jahil dan orang yang tidak jahil. Nah, beliau memasukkan, ya, sembelihan orang-orang jahil di Mekkah dalam kategori ini, yakni murtad. Nah. Qala Abu Muhammad Al-Barbahari. Wa qala Abu Muhammad Al-Barbahari, Syekhul Hanabilati fi waqtihi fi aqidatihi. Dan Abu Muhammad Al-Barbahari, ya, Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, ya, Syekhul Hanabilah fi waqtihi, ya, guru besar mazhab Imam Ahmad di zamannya. Kalau beliau berkata fi aqidatihi, dalam kitabnya apa? Syarhus Sunnah. Dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Wala nukhriju ahadan min ahlil qiblati min al-islami, dan kita tidak boleh, ya, mengeluarkan seorang pun dari ahlul qiblah dari Islam. Kita tidak boleh mengeluarkan seorang pun dari orang Islam. Kita tidak boleh mengeluarkan seorang pun muslim dari keislamannya. Hatta kecuali ya rudda ayatan min kitabillah, kecuali dia, ya, menolak satu ayat saja dari Al-Qur'an, au yarudda sya'an min athar Rasulillah sallallahu, atau dia menolak, ya, satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, au yusalli li ghairillah, atau dia salat untuk selain Allah, au yadhbah li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Artinya kalau dia menyembelih untuk selain Allah, apa? Fa idza fa'ala sya'an min dzalik, kalau orang itu ahlul kiblat itu, orang Islam itu, dia melakukan, ya, salah satu saja dari yang sudah disebutkan tadi, faqad wajaba 'alaika, maka kamu wajib an tukhrijahu minal islami, kamu wajib mengkafirkan dia, ya, hukumnya wajib mengkafirkan, ya, jadi takfir itu wajib hukumnya, ya, kamu wajib untuk mengeluarkan dia dari Islam, ya, kamu wajib untuk mengeluarkan dia dari kalamin kafirin, ya. Intaha, wallahu a'lam, ana fi kalamin katsir. Sami al-Barbahari min al-Maruzi wa ghairihi. Al-Barbahari ini, ya, murid dari al-Maruzi dan yang lainnya. Ya, perhatikan ucapan Imam al-Barbahari, ya. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim pun, ya, kecuali jika dia apa? Menolak satu ayat dari Al-Qur'an, menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salat untuk selain Allah, atau menyembelih untuk dikurbankan kepada selain Allah. Jika dia melakukan salah satu saja dari semua itu, maka wajib bagi kita untuk mengkafirkan dia. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengkafirkan dia. Orang Murjiah, ya, merubah, ya, melakukan tahrif terhadap ucapan Barbahari ini. Ya, wa idza fa'ala syai'an min dzalika wa qad qamat 'alaihi al-hujjah wa huwa ya'lamu dzalik, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-islami ba'da al-istifta'i min al-ulama. Kok Murjiah begitu? Jika orang itu melakukan satu saja dari apa yang telah disebutkan tadi, dalam keadaan dia itu mengetahuinya, mengetahui hukumnya, dalam keadaan dia sengaja melakukannya, ya sudah tegak hujah atasnya, maka wajib bagi kamu untuk mengkafirkan dia setelah kamu bertanya lebih dulu kepada ulama. Ya, nasallahu alaihi wa sallam. Ya. Nah, itu mazhab Murji'ah. Ya, itu mazhab Murji'ah. Mazhab Ahlussunnah maka seperti yang dikatakan oleh Al-Barbahari. Ya, maka seperti yang dikatakan oleh Al-Barbahari. Nah. Yang jadikan syahid di sini, ya, yang jadikan saksi dari ucapan persaksian dari ucapan Al-Barbahari di sini apa? Au yazbaha li ghairillah, au yazbaha li ghairillah. Yang kedua, ya, Al-Barbahari tidak memberikan catatan. Ya, idza fa'ala syai'an min dzalik faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al-Islam, tidak diberikan catatan. Kalau orang itu melakukan satu saja dari ya perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan, maka wajib kamu mengkafirkan dia tanpa diberi catatan. Ya, kecuali dia begini, kecuali enggak, misalnya kecuali dia jahil, tidak diberi catatan seperti itu. Naam, sabah li ghairillah. Nasallahu salam wal afiyah, naktafi bi hadzal qadr. Sallallahu ala Muhammad. Sallam alhamdulillah. Kak Imin, kemana ini kok? Sudah lama tidak kelihatan.